Saat hati tak lagi bernyanyi, mentari seakan kian sembunyi. Ku tunggu kau tak datang jua menyapaku. Oh, oh, oh, oh. Kala badai gelombang mengguncang, tandaskan hatiku yang kian bimbang. Ku coba teguhkan harapan yang tersisa. Ku cintamu, luruhkan tegarnya hatimu, dan kuatkan kembali setiap langkahmu bersamaku. Sangka yang resahkan.